2 Korintus pasai 6. Sabab kamu mubut mentajan-sajan ngon po tu Allah. Tema kamu melake ngon tat mengharap. Bek ke kata sia-sia ke get ati Allah ngan. Lam Alkitab Allah memfirman. Bak wate yang katin te ulun dengo kata. Dan bak uro keselamatan ulun ka kutulung kata. Ingat ke beget-get. Jinonyo ke wate ji. Nyangka tepu tentenyan. Jinonyo ke uro ke tepu selamatnyan. Kamu hana kamu tim pelayan kamu tepu salah. Ngon sababnyan kamu mengusaha. Hana kamu beri alasan bakso mantong ke jipu buatnyan. Sikubit ji. Lam hai pe mantong. Kamu mentunyok bahwa kamu na ke hamba-hamba Allah. Sabab pe mantong yang susah ngon deritanyan. Ka kamu rasa ngon sabah. Kamu jisiksa. Jibutamu lam gelap dan jipara rame-rame. Kamu mengerja berat, kaim tat hana kamu dan kaim tat tema hana kamu temu penajuh. Ngon kamu pubut yang jujur, bijaksana, sabar dan get ati. Kamu mutunyok bahwa kamu nak hamba Allah. Menancit kamu menggantung bak tulungan roh Allah dan ngon genasih yang ikhlas. Menancit ngon cara kamu pun sampo haba yang tekan ni bak potu Allah dan ngon kuasa Allah. Kamu tunjuk bahwa kamu nyo nak hamba-hamba Allah. Kamu mumat bak kehendak Allah sebagai senjata kamu bahkuh ke kamu serang menancit ke kamu biladro. Kamu jihormat dan jihina citema, jipujo dan jifitnah tema. Hidupnya kamu nyo jujur. Jituduh cit kamu urang sulit. Kamu dianggap hana mecehu, tema kamu dituri le mandung urang. Kamu dicangka mati, tema ternyata kamu mantong udit. Bahpi kamonyo ji inaya, kamu hana mati. Bah ke hati kamu ji pesedih, tema kamu sabi lam gembira. Kamu deh jigatsin, tema kamu ka kamu pejit jaitat manusia jir ke urang kaya. Deh jih kamu hana sapena. Teman yang sebenarji nebak kamu dumpena. Cedara-cedara yang tercinta di Korintus. Kamu katruh terang obak gata. Bamandum aso hati kamu ka kamu pegah. Kamu hana kamu tup hati ke gata. Tema gata ke yang tup hati gata ke kamu. Jinonyo. Bah ke ulun mututu lagi lun marit bak anak-anak lun kedro. Buka ke hati gata ke kamu. Baik kehjit ke urung yang merakan dengan urung-urung yang hana meiman ke Isa. Yang lagenya hana pas. Panena mungkin yang get melawak dengan yang jihut. Hana mungkin terang menjampu dengan sepun. Hana mungkin Al-Masih sapukun dengan Iblis. Pekeh yang saban urung Kristen dengan yang bukan urung Kristen. Pekeh hubungan jih bait Tuhan dengan rumah berala. Getanyonyo bait Tuhan. Nakuh Allah yang udit. Allah kedera mufirman. Ulun tema tinggai di tengah-tengah awaknya dan udep mesajan-sajan dengan awaknya. Ulun tema jir ke Allah awaknya dan awaknya tema jir ke umat lun. Sebabnya tinggai ke laju urung-urung yang hana dituri ke upota Allahnya. Dan pejioh ke drogata niba awaknya. Bek tak begat hubungan sagai-sagai dengan yang najih. Ngon laganya ulun tema lun terimong kata. Ulun tema jir ke bapak kata. Dan gata temah jir ke anak-anak ulun, menan ke firman Tuhan yang maha kuasa.